Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سيرمتي. كده سمي pada ucapan مؤلف وهو أبو جعفر الطحاوي رحمه الله. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. وهو الرؤية memandang وجه الله adalah حق, benar-benar akan terjadi nanti. لأهل الجنة, bagi penduduk surga. بغير إحاطة ولا كيفية, dengan tanpa meliputinya dan tanpa dirincikan kayak apanya. Disebutkan dalam syarahnya, qala Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah, al-mukhalif fi ru'yah, al-mukhalif fi ru'yah, orang-orang yang menyelisihi dalam masalah ru'yah ini adalah al-Jahmiyah wal-Mu'tazilah وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْخَوَارِجِ وَالْإِمَامِيَةِ, dan yang mengikuti mereka dari kalangan khawarij maupun dari kalangan imamiyah. Imamiyah ini syiah, rafidah, imamiyah, atau dengan istilah lain itna asyariyah, karena imam mereka katanya 12. Sehingga dikatakan alirannya syiah dengan kalimat aliran imamiyah atau aliran itna asyariyah. Ikhwan fiddin a'azakumullah, di sini masih ada yang belum disebut satu lagi, yaitu al-asya'irah. Dikatakan mereka tidak disebut di sini karena mereka mengatakan iya, sesungguhnya kami beriman bahwa Allah dilihat. Lakin haqiqat qawlihi man yarahu wa yatafahhasuhu jayyidan walau bi adna ta'ammul yajid annahum la yuthbituna fil haqiqat ar-ru'yah. Tidak dimasukkan di sini Asy'ariyah karena secara zahirnya mereka berkata kami beriman bahwa penduduk surga melihat wajah Allah. Tetapi ternyata kalau kita lebih teliti memerhatikan ucapan mereka, niscaya kita akan mendapati bahwa mereka pun tidak menerima dan tidak percaya. Fahum taratan yufassir, yufassirunaha bi ziyadatil inkishafi wa ya'nuna biha ru'yat qalb wa ma'rifah. Karena syariah kalau didesak maksudnya memandang wajah Allah apa, mereka akan berkata maksudnya penglihatan hati. Mata enggak mungkin lihat. Maksudnya penglihatan adalah inkisyaf atau ziyadatul inkisyaf, yakni mendapatkan sesuatu keterbukaan tabir, bukan memandang wajah Allah. Atau apa yang mereka katakan, taratan narahu min jami'il jihad. Qulna a'azakum Allah, bahwa kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dari seluruh sisinya tidak mungkin, kata mereka. Fa innahu yazam an yanqalib jismar ra'i kulluhu ayunan tara. Wa taratan yufassirunaha bi ra'yati man ghairi jihah. Ada lagi yang menyatakan Allah dilihat tapi tanpa arah. Kira-kira bagaimana? Tidak di sana, tidak di sini, tidak di atas, tidak di manapun. Dan Allah Subhanahu wa taala nanti dilihat tetapi tanpa arah. Qulna a'udzubillahi, ini namanya mereka mengingkari ru'yah, mengingkari ru'yatullah. Padahal ru'yatullah yaumul qiyamah adalah aqidah ahli sunnah wal jamaah. Melihat wajah Allah nanti yaumul qiyamah adalah aqidah ahli sunnah wal jamaah qatibatan. Aqidah ahli sunnah secara keseluruhan. La khilaf, enggak ada perselisihan dari kalangan salaf, sahabat wala tabi'in wala tabi'it tabi'in. Enggak ada perselisihan di kalangan mereka, sahabat maupun tabi'in, maupun tabi'it tabi'in, maupun imam-imam ahli sunnah. Mereka sepakat bahwa penduduk surga benar-benar nanti akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah na'azakumullah, karena mereka sudah melihatnya dalam Quran wa sunnah, mereka sudah membacanya, sudah mendengarnya dalam Quran wa sunnah, sudah mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka ketika itu berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, dan kepada wajah Allah mereka memandang. Ikhwan fillah na'azakumullah, demikian pula Allah menyatakan orang-orang kafir dihalangi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka orang-orang kafir musyrikin, orang-orang yang menentang Allah di dunia, nanti yaumul qiyamah Allah katakan lamahjubun. Lamahjubun, mereka terhijabi. Yani tidak bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hadis sahih dalam kitab-kitab sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Idza dakhala ahlul jannati al-janna wa ahlun nar an-nar." Ketika penduduk surga masuk surga dan penduduk neraka sudah masuk neraka, Allah katakan kepada penduduk surga, "Apakah semua yang aku janjikan sudah aku berikan pada kalian?" Mereka menjawab, "Bala," kata penduduk surga. "Engkau sudah tubayyid wujuhana, engkau telah memutihkan wajah-wajah kami, dan engkau telah mengampuni dosa-dosa kami, dan engkau telah membersihkan kami, dan engkau telah memasukkan kami ke dalam jannah." Maka Allah katakan, "Apakah mau aku tambah?" Maka mereka bertanya seperti tadi, "Bukankah engkau telah memberikan kepada aku semua yang ada dalam jannah ini, semua yang kami inginkan? Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Tambahan apa lagi?" Maka Allah singkapkan tabirnya dan mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azakumullah, maka mereka merasa lezat, merasa nikmat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka lupa kepada nikmatnya surga. Sampai ketika Allah tutup kembali hijabnya, maka mereka kembali bernikmat-nikmat dengan surga sambil rindu kapan bertemu lagi dengan Allah Subhanahu wa taala dan kapan memandang wajah Allah. Ikhwan bin a'azakumullah, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, tilka ziyadah, itulah yang dimaksud ziyadah di dalam Al-Qur'an. Yang Allah katakan bahwa mereka orang-orang yang beriman akan mendapatkan husna wa ziyadah. Husna wa ziyadah. Al-husna al-jannah, ma ziyadah? Ziyadatuha ru'yatullah. Tambahannya adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ayat dan hadis, para ahli sunnah, para imam-imam ahli sunnah tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan. Mereka sepakat bahwasanya mereka meyakini dengan akidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti akan bisa dilihat dan penduduk surga akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Innakum satarawna rabbakum, kata Rasulullah SAW, kalian akan melihat Rabb kalian. Ayanan dalam riwayat. Ayanan, yang langsung dengan mata kepala. Ayanan. La tudamuna fi ru'yatihi, kalian tidak perlu berdesak-desakan untuk memandangnya. Tarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri, sebagaimana kalian memandang bulan di malam purnama. La tudamuna fi ru'yatihi, kalian tidak berdesak-desakan untuk melihatnya. Kata para ulama, ini catatan penting, bahwa yang disamakan tadi dengan bulan bukan menyamakan Allah dengan bulan. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Bukan menyamakan Allah dengan makhluk, dengan bulan atau dengan matahari, tetapi yang disamakan adalah ru'yah birru'yah. Ru'yatullah birru'yatil qamar, yang disamakan adalah cara melihat dengan cara melihat. Cara melihat Allah tidak perlu berdesak-desakan sebagaimana kalian ketika melihat bulan. Bagaimana cara melihat bulan? Apakah kalian antri berdesak-desakan ingin dulu-duluan untuk melihat? Siapa yang tidak mendapatkan kesempatan, maka dia tidak mendapatkan kesempatan untuk melihat? Tidak. Di tempatnya masing-masing, di rumahnya masing-masing, mereka memandang bulan purnama. Tidak perlu berjalan kemana-mana, di rumah kalian melihat. Ikhwani fiddin a'azakumullah, dan bulan tentunya lebih besar dari kalian, dan Allah Subhanahu wa taala maha besar, Allahu akbar, sehingga jelas mereka akan memandang Allah dari manapun mereka berada, di surga yang sangat luasnya, yang luasnya seluas langit dan bumi, itu jannah. Arduha samawatu wal ard, luasnya seluas langit dan seluas bumi. Tetapi dari manapun kalian berada di surga itu, kalian dapat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. La tudamuna fi ru'yatihi. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, disebutkan di sini Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Khawarij wal Syiah al-Imamiyah, semua adalah kelompok-kelompok sesat yang tidak beriman tentang ru'yatullah, tidak percaya kalau Allah nanti akan dilihat oleh penduduk surga. Sesungguhnya satu lagi yang disebut di sini, yaitu Asy'ariyah. Karena Asy'ariyah menyatakan kami percaya, tapi tapinya itu membatalkan keyakinannya. Tapi tentunya bukan memandang dengan mata, tapi dengan mata hati. Tiba-tiba yakin gitu saja. Kan bin a'azakumullah itu namanya mengingkari. Dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, wa qawluhum batilun mardudun bil kitabi was sunnah. Maka ucapan-ucapan mereka, para penolak-penolak ru'yah, mardudun bil kitabi was sunnah, tertolak, terbantah dengan kitab was sunnah. Wa qad qala bi thubuti ru'yati as-sahabah wat tabi'un wa a'immatul islam al-ma'rufun bil imamati fid din wa ahli al-hadith wa sa'ir at-tawa'if ahli al-kalam al-mansubun ila as-sunnah wal jama'ah. Kata beliau rahimahullah, dan telah ditetapkan dengan iman, dengan keyakinan tentang masalah ru'yah, dilihatnya wajah Allah oleh penduduk surga, ini telah ditetapkan oleh para sahabat wa tabi'un, dan para tabi'in, wa immatul islam al-ma'rufun, dan imam-imam kaum muslimin yang dikenal bil imamati wad din, yang dikenal keimamannya dan dikenal agamanya, wa ahlul hadith, dan juga para ahlul hadith, wa sa'iru tawa'if ahlil kalam, dan sekian banyak kelompok ahlil kalam yang masih mengaku ahli sunnah wal jamaah. Artinya orang-orang yang sudah dikatakan ahli kalam tapi masih mengaku ahli sunnah, mereka percaya tentang dilihatnya Allah Subhanahu wa taala penduduk surga. Wa hadhihi al-mas'alatu min asyrafi masail usuluddin wa ajalliha. Dan masalah ini merupakan setinggi-tinggi masalah di dalam usuluddin, di dalam prinsip-prinsip agama, wa ajalliha, dan yang paling tingginya. Artinya bukan perkara remeh, bukan perkara kecil. Bukan kemudian dikatakan oleh sebagian orang, ngapain membahas masalah dilihat atau dilihat, itu enggak penting. Khon bin a'azakum, maka dibantah di sini oleh Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Hadhihi al-mas'alah min asyrafi masaili usuluddin. Ini justru setinggi-tinggi dan semulia-mulia masalah prinsip-prinsip agama, masalah akidah. Wa ajalliha, dan yang paling tingginya. Wa hiya al-ghayatu allati shammara ilaiha al-mushammirun, dan itu justru ghayah, tujuan akhir dari mereka-mereka yang semangat menyingsingkan bajunya untuk beramal, untuk beribadah. Apa tujuannya? Tujuannya bertemu Allah tujuannya ingin memandang wajah Allah, tujuannya karena dia ingin mendapatkan kenikmatan bisa menghadap Allah dan langsung memandang wajah Allah SWT. Ikhwan fillah na'azakumullah, apa dalilnya bahwa ini adalah ghayah? Ghayah itu tujuan mereka-mereka beribadah. Dalam surat Al-Kahfi, di akhir surat Al-Kahfi, apa kata Allah? Wa man yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Kata Allah, wa man yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap ingin bertemu dengan Rabb-nya, maka beramalah dengan amalan yang saleh dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan satu gaya, satu tujuan, siapa yang ingin bertemu Allah. Faman yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap ingin bertemu Rabb-nya. Ikhwan fillah na'azakumullah, berarti mereka-mereka kaum mukminin sepanjang sejarah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, kemudian para tabi'in dan tabi'it tabi'in dan para pengikutnya, dan terus para imam-imam yang mengikuti mereka, semuanya semangat beribadah, semangat bertauhid, semangat mereka untuk mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, semuanya karena yarjuna liqa'a rabbihim, karena mereka semua berharap ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala. Lihat betapa pentingnya masalah ini, sehingga jangan dianggap remeh. Udahlah, gak penting, mau dilihat mau gak, yang penting kita beramal ikhlas. Yang namanya ikhlas itu karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, dan karena ingin mendapatkan keridhaan dari Allah, dan karena ingin bertemu dengan Allah, itu ikhlas namanya. Maka ikhlas-ikhlas yang batil atau ikhlas yang salah, ikhlas yang keliru, kalau dia berkata yang penting saya beribadah, mau lihat Allah atau tidak gak peduli, pokoknya saya beribadah, mau masuk surga, enggak masuk surga, terserah. Itu bukan ikhlas. Itu jahilun jahilun jahil. Itu adalah bodoh yang sangat bodoh. Enggak ngerti apa itu ikhlas. Allah menawarkan, وَمَنْ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Siapa yang berharap ingin bertemu Allah, bertemu Rabb-nya, beramalah dengan amalan yang saleh. Dan jangan dicampuri dengan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Maka dikatakan ini adalah perkara yang paling tingginya, paling pentingnya, tentang masalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena hiyal ghayah allati syammara ilaiha al-mujammirun, karena itu tujuan mereka-mereka yang semangat. Kalimat syammara artinya menyingsingkan lengan baju untuk beramal. Mereka para mujammirun, orang yang semangat menyingsingkan lengan baju mereka untuk beramal, adalah orang-orang yang ingin memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian dikatakan tidak dilihat, tidak mungkin bertemu, maka pupus harapan. Maka mereka akan hilang harapan, tidak semangat lagi beribadah. Wa tanafasa fiha al-mutanafisun. Dan untuk itu pula berlomba-lomba mereka-mereka yang berlomba-lomba. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Allah katakan, orang-orang yang kafir musyrikin yang menentang Allah Subhanahu wa taala, mereka Allah katakan ar-rabbihim lamahjubun, mereka terhalang, terhijabi. Sedangkan orang-orang beriman akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Itu mafhumnya sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau dikatakan orang kafir mahjubun, maka orang-orang beriman tidak mahjub, tidak terhijabi dari Allah, bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah gambarkan tentang surga. Sampai Allah katakan, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah, hendaklah berlomba-lomba orang-orang yang berlomba-lomba. Hendaklah mereka bersaing untuk itu, jangan untuk dunia, tetapi untuk mendapatkan jannah dan ru'yatullah. Wa haramaha alladhina hum 'an rabbihim mahjubun. Maka akan terhalang mereka-mereka yang dari Allah terhijabi. Wa an babihi mardudun, yang dari pintu Allah mereka tertolak. Yani hilang semangat mereka, dan mereka tidak semangat beribadah karena mereka tidak meyakini tentang masalah itu. Wa dzakara Syekh rahimahullahu taala min al-adillati qaulihi taala. Dan disebutkan oleh Syekh, semoga Allah merahmatinya, dalil-dalil tentang dilihatnya wajah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah, wujuhun yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yang pertama dengan bad, yang kedua dengan dha. Dengan bad nadhirah adalah cerah berseri-seri. Sebagaimana doa Rasulullah SAW kepada orang yang menyampaikan riwayat dengan apa adanya, tidak ditambah, tidak dikurangi. Nadharallahum ra'an sami'a maqalati. Nadharallahum ra'an, semoga Allah memberikan kecerahan wajah seseorang yang mendengarkan maqalati, kemudian mendengarkan ucapanku, fa'adaha, kemudian menyampaikannya seperti apa yang dia dengar. Doakan dengan kalimat nadharallah, dengan bad. Wujuhu yawma idzin nadhara, wajah-wajah mereka pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhara, dan kepada Rabb mereka, mereka memandang. Disebutkan dengan dha yang kedua, yang tadi dengan bad nadhara, yang kedua nadhara dengan dha. Wa hiya min adharil adillah, dan ini dalil yang paling zahir, yang paling jelas, dalil yang paling gamblang tentang memandang wajah Allah nanti yaumul qiyamah. Wajah mereka ketika itu berseri-seri dan mereka kepada Rabbnya memandang. Wa amma man aba illa tahrifaha bima yusammihi al-muharrifuna ta'wilan. Adapun mereka-mereka yang menolak kecuali ingin mentahrif, menyelewengkan makna ayat ini yang kemudian mereka namakan, ini para muharrifun tadi menamakannya ta'wilan. Ini catatan penting dari beliau rahimahullah, bahwa kalimat ta'wil dengan tahrif itu agak berbeda. Walaupun sering digunakan sama, ternyata ta'wil dengan tahrif berbeda. Kalau tahrif itu betul-betul merubah, mengganti, menambah, mengurangi, ini tahrif. Sebagaimana Allah katakan tentang Yahudi, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Adapun ta'wil sering bermakna tafsir. Ta'wil sering bermakna tafsir, sehingga kadang-kadang mamduh, terpuji. Sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ajarilah dia agama dan pandaikanlah dia ta'wil. Sehingga ta'wil sering bermakna tafsir. Sehingga kalau dikatakan dia memberikan tafsir atau memberikan ta'wil, konotasinya baik. Tetapi kalau sudah tahrif, tidak ada yang baik. Sehingga beliau menyatakan dengan kalimat, adapun mereka-mereka yang tidak menerima ayat ini kecuali ingin mentahrifnya, yang kata mereka tafsir, yang kata mereka ta'wil, padahal itu bukan tafsir, bukan ta'wil, itu tahrif. Lihat bahasa beliau. Illa tahrifaha bima yusammihil muharrifuna ta'wilan. Mereka mentahrifnya dengan sesuatu yang mereka namakan ta'wilan, padahal bukan ta'wil, tapi tahrif. Fata'wilu nususil ma'ad wal jannah wal nar wal mizan wal hisab ashal min ta'wiliha ala arbabit ta'wil. Wala yasha'u mubtilun an yata'awalan nusus wa yuharrifaha an mawadi'ha illa wajada ila dhalika min as-sabili ma wajadahu muta'awil mithil hadihin nusus. Adapun ta'wil, tafsir nas-nas tentang al-ma'ad, hari kembali atau hari akhir. Al-ma'ad dari kata ada ya'ud, yang kembali. Al-ma'ad yakni hari kembalinya manusia seluruhnya. Adapun tafsir tentang nas-nas hari akhir, tentang surga, tentang neraka, tentang timbangan, tentang hisab dan perhitungan, itu ashal, sangat mudah. Min ta'wiliha ala arbabit ta'wil. Ashal min ta'wiliha ala arbabit ta'wil. Sungguh itu mudah atau lebih mudah dari orang-orang yang memang arbabut ta'wil, memang ahli-ahli tafsir. Tetapi wala yasha'u mubtilun. Tetapi orang-orang mubtil, orang-orang yang batil tadi, tidak menghendaki tafsirnya. Mereka an yata'awwal an-nusus wa yuharrifa an mawadhi'ha illa wajada ila dhalika min as-sabil ma wajadahu muta'awwil mithl hadhihi an-nusus. Adapun orang-orang ahli al-batil, mereka tidak menghendaki kecuali ingin menyeretnya, mentahrifnya kepada apa yang mereka mau, keluar dari makna-makna kalimatnya, keluar dari mawadhi'ha, Kalau keluar dari mawadhi'iha, ini sudah madmum, sebagaimana Allah kata tentang Yahudi, yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, merubah kalimat dari mawadhi'-mawadhi'nya. Kalau mawadhi', kalau bahasa letterlocknya, tempat, dari tempatnya. Tetapi pada kalimat-kalimat bahasa Arab, masing-masing ada tempat-tempat. Kalimat ini, yudha li makna kada li makna kada. وهذه الكلمة يوضع لهذه المعنى لهذا المعنى وهذه الكلمة يوضع لهذا المعنى لهذا المعنى. Kalimat ini dipakai, diletakkan untuk makna ini, makna ini, makna ini. Itu mawadhi'. Tetapi mereka keluar dari mawadhi' kalimat tersebut. Yuharrifuna an mawadhi'iha, dari mawadhi'-mawadhi'nya. Seperti yang sudah sering kita contohkan, kalimat istawa. Kalau kalimat sawa masih berkait. Kalau kalimat istawa dari sawa yusawi masih nyambung. Maknanya di atas sesuatu bisa. Maknanya menempati sesuatu bisa. Maknanya seimbang di atas sesuatu bisa. Tetapi maknanya menguasai. Ini keluar. Keluar dari makna-makna istawa. Kalimat istawla itu kalimat lain. Keluar dari mawadhi' kalimat istawa. Dari kalimat istawa, keluar dari kalimat tersebut. Silakan mau baca kamus manapun, kamus yang terbesar sekalipun, kalimat istawa tidak mengandung makna istaula sama sekali. Itu berarti kharijun an mawadhi'iha, keluar dari tempat-tempatnya. Qulna a'udzubikumullah, sehingga mereka mencari-cari kalimat-kalimat yang kira-kira cocok dengan perut mereka yang ternyata keluar dari mawadhi'iha. Wahada alladhi afsada dunya waddi. Inilah yang merusak dunia dan agama. Hancur semuanya karena mereka. Saya mau datang besok. Besok tunggu gak datang. Lu maksud saya besok itu bulan depan. Gimana kira-kira? Apa gak rusak dunia? Kalimat 100 mereka takwilkan. Maksud saya 100 itu satu utas. Keluar dari kalimatnya, hancur dunia, apalagi agama. Akan hancur kalau mereka dibolehkan menarik kalimat keluar dari mawadhi'iha, keluar dari makna-maknanya yang hakiki, atau keluar dari makna-makna yang terkandung dalam kalimat tersebut. Maka tentunya akan afsada dunya wa din, akan merusak dunia dan merusak agama. Wa hakadha fa'alatil yahudu wan nasara fi nususit tawrat wal injil. Inilah yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani dalam kitab-kitab mereka, Taurat dan Injil. Mereka melakukan pada Taurat mereka dan pada Injil mereka apa yang disebut dengan tahrif. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Wa hadzarana Allah an naf'al mithlahum. Dan Allah memperingatkan kita untuk jangan melakukan apa yang mereka lakukan, jangan melakukan seperti mereka. Wa abal mubtiluna illa suluka sabilihim. Tetapi sayang, mereka para mubtilun tidak mau kecuali mengikuti mereka. Tidak mau terima nasihat kecuali pokoknya akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Sehingga rusaklah agama mereka. Alhamdulillah, kalimat-kalimatnya dalam Al-Qur'an tidak berubah. Alhamdulillah, Allah sudah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan dzikra ini, Al-Qur'an ini, wa inna lahu lahafidhun, dan kami yang akan menjaganya, kata Allah, sehingga satu huruf pun tidak berubah sejak zaman Rasulullah SAW, para sahabat, sampai hari ini satu huruf pun tidak berubah. Hanya saja mereka menafsirkannya dengan makna yang batil pada diri-diri mereka sendiri, sehingga yang rusak agama mereka. Adapun Qur'annya tetap dalam keadaan utuh. Ikhwan bin a'azakullah, ini keistimewaannya. Beda dengan Taurat dan Injil yang mereka merubah-rubahnya, menambah, mengurangi, mentahrifnya, bahkan mereka menggantinya pada kitab mereka, pada lafaz-lafaznya, sehingga rusaklah Taurat mereka dan rusaklah Injil mereka. Kalau ada yang kelupaan belum ditakwil, ditemukan satu kitab Injil yang demikian, yang ternyata dalamnya ada kalimat Ahmad, akan datang setelahku Nabi yang bernama Ahmad. Segera mereka menakwilkannya. Maksudnya bukan itu, maksudnya terpuji. Terpuji itu maksudnya Nabi Isa. Kalau mereka menyebut Nabi, mereka menyatakan maksudnya Isa Tuhan kami dan seterusnya. Mereka dalam keadaan tetap menginginkan tahrif. Ternyata di kalangan orang-orang yang mengaku muslimin juga ada yang menjalani jalan Yahudi, ada yang menjalani jalan Nasrani pada kitab kita, kitab Al-Quran. Hanya saja mereka tidak berani merubah lafad-lafadnya, tapi mereka merubah tafsir-tafsirnya kepada makna-makna batil. Qala rahimahullah, wa hakadha fa'alat al-yahud wan-nasara fi nusus at-taurat wal-injil. Wa hadzarana Allah an naf'al mithlahum, dan Allah memperingatkan kita untuk melakukan seperti mereka. Tetapi al-mubtilun menolak kecuali tetap ingin menjalani jalan mereka. Wa kam jana at-ta'wil al-fasid 'ala ad-dini wa ahlihi min jinayah. Betapa banyaknya kejahatan ta'wil yang rusak telah merusak agama. Wa ahlihi, dan merusak orang-orangnya. Min jinayah. Jinayah adalah kejahatan. Fi'ilnya jana, masdarnya di jinayah. Ini kam jana jinayatan. Jinayat at-ta'wil al-fasid. Betapa banyak merusak. Betapa banyak kejahatan-kejahatan ta'wil yang merusak dan mentahrif agama ini dan juga orang-orangnya, kaum muslimin. Berapa banyak yang tertipu. Ini ayat Al-Quran, tetapi ternyata maknanya sudah ditahrif. Ini hadis Rasulullah, ternyata maknanya sudah ditahrif, sudah dirubah. Maka akhirnya tersesatlah mereka. Fahal qutila Utsman radhiyallahu ta'ala anhu illa bita'wilil fasid. Tidaklah terbunuh Utsman bin Affan kecuali karena ta'wil yang fasid. Tidaklah terbunuh Utsman bin Affan, Khalifatul Rashid, khalifah yang lurus yang ketiga radhiyallahu ta'ala anhu. Tidaklah beliau dibunuh kecuali karena ta'wil-ta'wil fasid, yaitu tahrif. Ikhwan ibn a'azakumullah, apa tahrifnya? Tahrifnya mereka menyatakan, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka tempatnya adalah Jahannam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka mereka berkata, kalau bermaksiat kekal dalam neraka berarti bermaksiat itu kafir. Maka siapa yang berbuat dosa, maksiat, dosa besar, maka dia kafir. Kalau kafir berarti halal darahnya. Mari kita bunuh dia. Lihat, terbunuh Utsman bin Affan karena ta'wil fasid. Karena ayat tadi ayat ancaman. Dan ya'si bisa bermakna maksiat, bisa bermakna menentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka sama ratakan, pokoknya maksiat kekal dalam neraka. Kalau kekal dalam neraka berarti kafir. Kalau kafir berarti halal darahnya. Kalau halal darahnya maka kita boleh memberontak dan membunuh penguasa. Wa kadza ma jara fi yaumil jamal. Demikian pula yang terjadi pada fitnah perang Jamal, fitnah perang Siffin, terbunuhnya Hasan dan Husain, terbunuhnya Al-Husain wal Hurrah, dan juga terjadinya kejadian Al-Hurrah di Madinah, dibebaskan manusia selama 3 hari berbuat apa saja oleh para penguasa yang zalim. Ini juga sama ta'wil ta'wil fasid. Wa hal kharajatil khawarij wa atazalatil mu'tazilah wa rafadatil rafidah wa astaraqatil umma ala 73 firqah illa bi ta'wilil fasid. Tidaklah kharajat al khawarij, tidaklah keluar memberontak kaum khawarij kecuali karena ta'wil fasid. Tidaklah i'tazalatil mu'tazilah, tidaklah Mu'tazilah menjadi terkucil sendiri, menjadi aliran yang nyeleneh kecuali karena ta'wil fasid. Wa rafadatil rafidah, dan tidaklah kaum rawafid menolak ucapan pada salaf kecuali karena juga karena ta'wil fasid. Khamil bin a'azakumullah, lihat, setiap golongan memiliki ciri khas kebatilannya, dan kebatilan mereka menjadi ciri khas namanya. Kaum khawarij karena ciri khasnya dalam memberontak dijuluki kaum khawarij, yakni kharajat, khuruj, memberontak. Wa'tazalat, yakni Mu'tazilah, yang memiliki pendapat yang aneh, yang berbeda sendiri dari para salafus saleh, bahkan diawali oleh Wasil bin Atha dengan pendapatnya yang nyeleneh dari Hasan al-Basri dan murid-muridnya, sehingga terkucil dia dengan pendapatnya sendiri. Maka dikatakan kaum yang terkucil atau kaum yang nyeleneh dikatakan Mu'tazilah. Tidak dia jadi Mu'tazilah, tidak dia jadi Khawarij, tidak dia jadi Rafidah kecuali karena tahrif. karena takwil batil. Waftarqatil ummah, berpecahnya umat juga karena masalah takwil al-fasid, tafsir yang rusak. Tafsir yang rusak disebut tahrif. Jadi kalau tahrif jelas jelek. Kalau tafsir dan takwil, tafsir dan takwil bisa baik, bisa jelek. Sehingga imma kalian memakai tahrif untuk mereka, yuharrif, dan mereka membuat tahrif. Atau kalau memakai kalimat tafsir atau takwil harus dikasih keterangan, takwil fasid atau tafsir fasid. Sebagaimana disebutkan di sini at-ta'wil al-fasid. Khana bin a'azakum wa demikian pula Rafidah. Khasnya mereka adalah Rafidah yarfud, menolak. Mereka asal muasalnya dinamakan Syiah. Dan mereka bangga dengan nama Syiah. Nahnu Syi'atu Ali, nahnu Syi'atu Husain, nahnu Syi'atu Hasan, Syi'atu Ahlul Bait. Kami adalah golongan Ali, golongan Hasan, dan kami adalah golongan para pencinta Hasan dan Husain, pencinta Ahlul Bait. Sampai ketika mereka mencerca Abu Bakar dan Umar, maka ditegur oleh para ulama. Di antara tokoh-tokoh ulama yang menegur mereka adalah imam dari Ahlul Bait, yaitu Zaid, cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dipanggil mereka, kumpul semua. Apakah kalian menghormati aku? Tentu kami adalah menghormati engkau, engkau Ahlul Bait, engkau imam kami, engkau adalah orang yang kami hormati, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau aku berikan nasihat kepada kalian, apakah kalian mendengar? Tentu kami akan mendengar ucapan kalian, ucapan engkau wahai Ahlul Bait. Sami'na wa ata'na. Kami akan dengar, kami akan taat. Tapi kalau begitu, bagaimana menurut kalian tentang Abu Bakar wa Umar? Qalina a'azakumullah, ini satu riwayat. Riwayat yang lain justru mereka yang mendatangi Zaid untuk mempertanyakan, bagaimana pendapat engkau wahai imam tentang Abu Bakar wa Umar? Maka dijawab oleh beliau, rajulun salih, imam, khalifatul muslimin, dan seterusnya. Maka mereka menolaknya, menentangnya, dan mereka pergi meninggalkan Zaid. Maka kata Zaid radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullah, menyatakan kepada mereka, rafadtumuni, rafadtumuni, fa antumur rafidah. Kalian menolak aku, kalian menolak aku, berarti kalian adalah rafidah. Yani kalian bukan Syiah Ahlul Bait, tetapi kalian rafidah, golongan para penolak Ahlul Bait, golongan para penolak nasihatnya Ahlul Bait. Ali bin Abi Thalib yang dikatakan oleh mereka sebagai imam dari Ahlul Bait, kita katakan bahwa beliau radhiyallahu ta'ala anhu di masa pemilihan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau dalam keadaan masih di tempat yang terpisah dari para sahabat. Ketika ditanya, jawabannya uqdu ma antum taqdun. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab beliau rahimahullahu ta'ala. Uqdu ma antum taqdun fa inni akrahul khilaf. Silakan putuskan apa yang kalian putuskan, aku tidak senang pertikaian, aku tidak senang pertikaian, perpecahan. Hingga takunu jama'atan au amutu kama mata ashabi. Hingga kalian tetap dalam satu jama'ah, atau lebih baik aku mati seperti matinya para sahabat-sahabatku yang sebelumnya. Ini Ali bin Abi Thalib. Wahai syi'atu Ali, wahai para pengikut Ali, wahai para pencinta Ali, wahai Alawiyin. Dengarkan ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kalian harus menerima apa yang Ali bin Abi Thalib nasihatkan. Putuskanlah kalian, dan aku menerima. Aku tidak senang perpecahan hingga kalian menjadi satu jamaah, atau aku lebih baik mati seperti matinya sahabat-sahabatku. Maka ketika mereka menolak nasihatnya Ahlul Bait, mereka bukan lagi Syiah. Mereka bukan lagi Syi'atu Ali atau Syi'atu Ahlul Bait. Mereka bukan golongan Ali, bukan. Mereka golongan penentang Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka golongan penentang Hasan wal Husain. Mereka golongan penentang Zaid. Mereka golongan penentang Ahlul Bait. Maka mereka dijuluki dengan Rafidah, golongan para penentang. Lihat, Rafidah, Syiah, kemudian Mu'tazilah, kemudian Khawarij, semua tersesat karena ta'wil-ta'wil fasid, karena tafsir-tafsir yang batil yang mereka tafsirkan seenak mereka sendiri, sehingga sesatlah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.